Pertanyaan berikutnya adalah pendapatan usaha atau sales. Itu kira-kira maksudnya apa ya Pak Sulhan? Pendapatan usaha atau sales yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari seluruh penjualan dalam satu bulan. Sehingga di sini tentunya penjualan adalah pendapatan kotor masih. Nah, jika misalnya produk yang dijual itu juga lebih dari satu atau beberapa jenis, berarti penjualan dari total produk itu keseluruhan ya. Jadi misalnya katakan saya menjual gelas, terus kemudian cangkir, terus kemudian peralatan yang lain, berarti jumlah total semuanya misalnya saya jual 50 gelas, 50 cangkir, 50 sendok, itu semua dijumlahkan ya? Iya, betul. Oke, dan itu harus clear ya bahwa pendapatan itu adalah dalam sebulannya. Betul. Jadi pendapatan harus kita hitung dalam satu bulan. Kalau misalnya ternyata saya hanya menjual dalam minggu pertama, tapi sampai dari awal sampai akhir bulan, mungkin minggu pertama, terus kemudian baru ada minggu ketiga lagi ada penjualan, berarti jumlah total ya dalam waktu sebulan. Betul, jumlah total dalam waktu sebulan dari mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, bulan berjalan itu. Ya. Oke, mudah-mudahan untuk teman-teman fasilitator cukup jelas ya mengenai pendapatan usaha atau sales.